ojo kesusu nyelok ibu sebab dorong mesti nek dadi mantune. Gampang tapi angel diprak nomor siji wong wedok gak oleh usal-usal barang sengolo rahasiane wong lanang lan rumah tanggane ojo diomong no wongan kali yo. Nomor lorone wong wedok kudu denger timbare wong lanan kudu mahar akya kesetiaan ojo sampai lali lan mendorong semangat berkarya lan berkarya uko jok lali nomor telune wong wedok kudu bisa nyimpen nawa awak hati sing gak diweruhi sing lanang persoalan sepele lan ojo duwe sifat iri ati bare tang anja hanye sing nomor papat wong wedok padha ilingo ojo mengarep nang penghargaan teko wong lanang Alleluia. Terkecuali dolor utawa wong tua nek wong lanang liya konangan boleh dadek nopa hatta limone ana percoan ojo diatasi dhewe sembarang kudu runtingan bareng bo aco apa butuhane uga sing lanang kudu ngerti coba sebalike wong lanang dijaluk pangertiane kudu saling menghormati ojo gawe tak karepe dhewe ngerti asasine wong lanang wedok iku padha ae sing penting duweni rasa rumangsa kaya tentrem rumah tanggane saiki contone rumah tanggaku. Yo apa sekirane cukup, sebab iku tanggung jawabku. Sing penting kerja, barek tonggo gak duwe resiku. Tak rewangi nyambut gawe, ngusungi waktu. Cuma wong wedok sing gak duwe pengertian, kok gak ngerti barek carane wong lanang. Saben dina mangane sate-satean, tak rewangi geger bengkong, mangane sego buntelan. Nek aku nrimo bayaran ge pringas-pringis, terus ngajak nang pasar cari ape tuku garpe. Dadak njaluk bupet ge gak tak kobres, terus gegeran aku digrungkakno nibani wong dodol pete. Terus pisah-pisahan dolor ge mule nang pulo sempu. Nek tak pikir iku cucu jodohku. Rabi sengkari gak boleh ayu-ayu, masih elek sedisi, pokoknya nek bengi gelemi jeti aku. Yang kengan ber cewek lore kambine koning, wong bebojoan ojo seneng keker ditinggal kore plungker kaya trenggil. Hancur bawang cek akae ono sawah boleh sampai sore, dadi wong lanang ojo tak enak ditinggal pola kumat menggue. Tuku roti balik roti culo batu campur tepu, jare benci omong ya gak cuti, tapi nek bengi koyok pitik ketut. Jopok tekan ono panirat, nandur gobit ono pinggire omah. Yo nek kangen kirim surat, ojo met nangis ono penitipan sepet. Ya turun hujan tak wes lunu, hujan maneh gak yo tambah soro. Turun hujan dan kok wis ketok ayu, dandan maneh gak tambah koyo buto. Teman-teman pencolor, hidungan pulau dalam boten borong kareso. Nek ditinggal awe-awe drop dawong galing, Surabaya panggon nane aye. Melaku sampai kesandung-sandung. Akal ya apa ya babras kabeh. Soale prei wis suwe rek. Ya wengi aku kudu eling kudu lali pancen ya. Tepak eling ngene ndo adak wis. Wis ae gawe ndang wis ditandangi. Mulane lek ana komando iku rungokno ta. Harus dicicet lho. Nek dirungokno tok lan nek lebate biru-biru wadon. Aku durung. Wis iki ana wong anyar iki. Pak Santolowo. Panjenengan wis tak arep-arep kapan ya kepethuk karo Pak Santolo wae. Tetak dina iki marek bose dicampur, temen. Lah iki teh campur kopi dadine seger. Kok gak mendemi ya gelem ae aku. Lah bareng sing mendemi ku mbuh aku wis awak wis tuwek ya tak belen. Kowe kok mlakune koyo pritang-pritang. Pritang-pritang. Kayak numpak egrang ae. Halo Pak, waduh. Ya. Piye weh. Piye to kabare? Kabar apa sing kok takokke? Yes. Ha iki seneng aku iki. Aku wis suwe ora tau ketemu kowe. Aku nyang endi aku? Lho ya mbok kok malah takon. Lah nang ndi? Singi tanda loro lak ngono. Ditakoni kok bingungke to aku iki lho. Lho, aku ku ora bingungke. Lah ya rungokno pitakonku iki. Oleh aku kepengin podo. Oleh aku kepengin podo sampe tak rene. Ya iya, aja wis aja. Tapi ana apik ya, Pak ya. Iya. Dadi sampean karo aku supaya campur no ya. Campur. Lah ya kapan. Masa kalah karo tau campur ya. Ya enggak kalah, Pak. Ya iya. Asale kok sampe kok gele asale. Kok gele. Kok gele ta? Heeh. Iki nyatek rodok banter iki. Nyatek rodok banter iki. Anu. Sing tak takoni ku asale jeneng kok Santolo iku mesti kan ono mangsrute. Lho, kok mangsrute iki to? Mangsrute. Oh, mangsrute. Maksude apa Santolo kok? Kuwi ono sejarahe. Oh, sejarah. Piye to, Pak? Piye to, Pak? Apa to kok dijenengake Santolo wong? Ya, kuwi apa to? Kuwi aja takon aku. Lho. Lah takon sapa? Takon mbahku. Lah saiki dununge mbah iki ning endi? Aku dhewe bingung. Oh tibae kudu gendeng. Ya pancen yang ngene lho, lho. Ya apa sih, Pak? Hah? Lho. Kecik-kecik. Aku upama nyeluk cak sampean niku wong teko Jawa Tengah tapi tak celuk Pak, tapi menghormati lho. Loh, kowe ngundang Wis wong gandeng ngene kok pesok kabeh lho aku. Kowe ngundang aku Pak, kowe iki apa anakku? Loh, aku kan ngurmati wong suwek. Oh iya. Anu wong tuwek. Wong tuwek kok wong suwek. Nah, wong tuwek. Terus nyambut jane apa Pak kok sajake royal terus tak delok gendina nok warung. Loh, piye to? Iya. Kowe urung tau weruh kondangku. Waduh. Kondang Kuncoro Paloko. Kasupi aku. Waduh sugih bondo. Sugih bondo bantu. Gandu. Bandino, itu gandu. Soko bondo ya? Bondo. Iya terus? Apa yang aku takut sih? Ya. Gak orang tahu loh yang kamu maku. Nak apa ini, kamu apa ini? Loh, gombal apa sih kamu? Ya. Kok boleh anjok gombal? Loh, saking sugesku. Tapi ya lemari ini tak delok papat. Papat, pancet. Gue loh tau. Oh, meja kursi ini telu. Ya, gue mau papat. Ya, iya aku. Kabeh ngridit. Ya. Eh, nek guru mancing yang jatuh, jatuh. Oh, iya. Jatuh. Pak, sepurane Pak, sorry Pak. Eh? Sorry, sorry. Sorry kecap. Loh. Sorry kecap lah kasinen. So, ya sepurane sing ngake. Ya. Piro, paman sewu cukup. Oh. Ya, undang no cici ya Pak. Lo gak iso. Nggak. Nah, lo kuih. Eh? Nah, kakak aku orang iso. Becak pulang pergi 500. Masa lagi kerja, jalan sepuran. Ini sing diomong apa sih kok belakrak kakar-karan. Iya, gak tau kepeduk lek guyon ku awet no, Pak. Ya pancen. Podho senine. Sampeyan iki sing langgeng ku melok seni apa ya, Pak? Aku dhewe ya bingung. Lho kok bingung? Bingung. Iya. Sosok gak karuan sik tak elok iki. Oh, kadang-kadang orang ngintil ngono. Wis. Wis. Lah iki aku karo kowe iki iya. Ngintil iki to. Karo Jawa Timur. Lho gak apa-apa, Pak, baik menawa wong jenenge cocok-cocokan ya. Golek cocok lak terus ta. Ya. Iya, kemarin kan dites dise ya. Tes. Tapi gak Pak iki gak tes-tesan langsung dadi Pak. Langsung. Langsung. Pokoke buyar mesti trimo. Wi pancen sing tak arep-arep ngono kuwi. Cuma ngene Pak, tak rungok-rungokno sampean iku royal. Tapi dadi wong pancen kudu ngono, mangan ya penting, hiburan ya penting. Mangan kuwi aja mung siji. Ya. Kudu sembarang. Loh, dipangan meja. Hehe. Loh kok sik ta? Artinya sing mengandung vitamin. Ya kok meja? Loh, iku sing ana ndur meja lak kadang-kadang. Oh iya, iya. Kentang, tomat, ayam, kangkung. Ya tikus kadang-kadang lak munggah meja. Tikus sik ta? Ya, dadi aku pokoke mangan tikus. Karena sing dipangan gak diringkes bengi ku dikluthusi tikus. Iya. Iya. Ning ora ana nggonku tikus ora. Tikus gak ana, Pak. Oh, pembersihan. Oh, bersih ya ngapane ya? Loh, piye to? Sembarang entek. Loh, tekese ora bersih entekno ora. Oh, kasek menjaga kesehatan. Kebersihan itu penting. Penting. Soalnya pangkal kesehatan. Ah, aku ngerti. Lek sembarangnya bersih. Lo panganan ini gak mengandung penyakit. Awak sehat. Sehat. Sehat itu kau yang mengaku. Sehat. Apa aku sebab cacat? Lah, ya aku sehat kau yang ini lah. Loro kari sapiro. Eh, kau sih apa? Ini tak rasa-rasa ngomongmu yang nyelkit lo lah. Singati semua ini larang sepiro. Bicara ngelok aku kuru guna lo. Apa kadang-kadang lemu gak sehat ya ono. Ono. Kuru sehat ya ono. Sing perlu kesehatan. Ya Pak, pokoknya sampe niki tak uji panjenengan. Seneng-seneng terus terus mangane ya royalan tenan. Lho, piye to kuwi? Apa sing ora tak pangan? Iya. Aku ngerti dhewe sampe untune rompal barang iki. Hah? Ayo untu rompal ku ora masalah panganan. Iya, masalah apa ta, Pak? Tuwek. Kalah aku. Oh, kalah untu. Kalah untu. Lek rambut sih Jos, Jos. Iya. Jos ada ni nyopir bis saya, Pak Jos. Sekece, isi. Apa sekece? Manyala, manyala. Manyala. Istilah saya iki, saya tu ngerti Jos Pak. Lo orang kita sikte. Iya. Kalau kita ni kudu mengikuti zaman. Iya, iya, Pak. Iya. Dan aku kisuwo, orang kita sikte-sikte lah. Iya. Tahu macam surat kabar Pak? Oh, tahu. Kabar apa sih, Pak? Okay. Iku kabarnya. Pasar sih lo, akeh wonge. Ya ke wong. Oh iya. Kuburan nek jemal ki ya akeh. Ya lho kok ana iku ya biyen nek pasar akeh wong. Lho ki tak kandhani kok nak kuwi lali. Iya, kuwi lali. Ya ta. Iya. Tiba sing lalian iku jange aku. Wis Pak, aku gak sesuwe petuk kena ya sakjane sedulur iku duka tanang petuk ana nang gak ya. Ya ya sing kerep-kerep dolan omahku. Ya omah peno sing ndi kok bingung. Pojok. Oh pojok kuning. Ono genderan gombal iku ta. Oke gitu. Gitu. Kulone. Oh kulone. Cet kuning. Cet kuning. Wis aku tak mampir ana lakno ya. Iya iya. Ya kandakno karo ibu. Hah? Kondak. Kondakno piye tak? Kandakno bare ibu aku tak dunin rono ya. Nyang opo iki kandake? Lho cek Joko bojo dolen dolino. Lah kandak. Nek cek kondo. Tak gak kondo dhisik. Lho, tak gak kondo dhisik lak gak dijagani opo-opo ta? Oh iya, engko tak jagani kancing lawang. Tibake sengak omongane. Lapo kata Rono jakane kancing ya. Lawan iki. Ya aduh sing gedhe pangapuramu ya. Lho. Ki guyon. Ya guyon. Wis ngene sampai ketemu lagi Pak ya ya. Aku tak mulih sik ya. Ya ya. Nek meneh mampir nang omah. Wis ono sangune. Oh, ono. Ya. Lapo kait kepethuk pokoke blopo nek. Mbo suwene suwe. Oh, kari yo. Hah? Kari yo. Kari tak gak gablek. Iya ya. Ya ya ya. Ya. Wah, pancen wong sugih ki yo penak. Wong sugih ki wong pengen kenal karo aku. Mergo apa? Kesugih aku ki aku karo wong-wong ki sok sosial. Sosial. Siapapun. Pun siapa? Aku ki karo omong-omong koyo wong gendeng. Ning aku duwe kanca. Lah iya. Duwe kanca Kartola ki ya seneng. Seneng ku ki apa obyeke cek ki nang dindi. Eh bek menawa entuk rezeki. Aku disaut. Ut, duh. Ning rezeki ki ora kena diam kok. Diarep-arep ya ora kena dimuni moh ya ora kena. Jadi ini kui piye le karani ya angel. Aku ki bareng wis sugih ki omong sak omong iki. Tak eling-eling kaya wong edan. Iya. Bareng pirang-pirang dina aku ora mulih. Bojoku ki lho. Mangsak apa iki ora iso. Wong ngatasi mangsak Bali. Jangan Bali kek wis enak to. Ngene ya ora cocok aku ki. Ning wong piye meneh wong bojoku ki tak sawang-sawang saya suwe aku ki saya piye ora seneng saya ora duwe setrum saiki iki. Wah, kaya kaya listrik iki nganggo setrum. Eh saiki aku tak boleh wae engko timbang jarak arep sing ana omah. Eh ayah ya boleh-boleh ah. Yo aku tekan yo. Boleh aku yo. Dino ratau sapa mah ming telusar telusur tua tembong jane biyen ki turunan ula sawah ngono apa piye to ya ya oh ala santalawa santalawa eh ya ben nek ngene iki do ngetes tak kandhani ning ngetes ngono laire ning atiku ngono remuk ngrasakno bojo. Saja ceriwis wong lanang sak bendina gaduh ati nyambel goreng ati atine sapa sing digoreng. Ah wis sembuh upama mental ngono santala iki tak kaleni kok ben ora iso kluyuran ben kuthuk nyang omah wae. Ah wong kok jermegelne wae sak bendina wis tuwa ora nyebut. Eh mbok yo eling eh apa nduk? Padalang teh Bu. Lho. Piye ta nduk? Ngene kok ndalang. Apa sing rembug iki apa Ibu? Mbah iki mau aku ngomong apa iki mau? Lho. Kok bapak dilono telusar-telusur. Lah piye ta, Nduk? Saiki bapak ngono wis tuwa ning malah gaplek pringkilan tak kandhani. Terus ya Bu, terus ya. Wis tuwek petakilan bapakmu kuwi. Wah, kena dijak terus Ibu iki. Dijaknya iki ta, Nduk? Lho bae ana grup kurang. Aja Nduk, ibumu aja mbok talak-talakni. Diajaran tak kandhani. Babu guyon-guyon. Guyon barang. Apa sih Bu sajake kok gak akur ambek bapak iki apa sih? Piye ta Nduk, coba rasakno. Bapakmu ki saben dina apa tau nyang omah to? Ngono ki jenenge wong tua piye? Bae abiyek Bu. Abiyek? Abiyek apa? Wong nek nyang omah mung ngodos-ngodos. Suwean ibu wae kok. Ah, betul. Bapak iku ampur-ampuran lho. Ampur-ampuran dhuwit. Iya, kenapa dhuwitku ya dijaluk bapakmu kabeh ngono kok. Lah ibu dhuwit apa sih? Eh, ya dhuwit kaya sandangan ibu. Ya sak ketemune bapakmu kuwi. Iku gak tukane bapak ta, Bu? Lho ya tukane bapakmu, Nduk. Lah neng nak wis diwenehke ibu. Lah nek dijalukne iki rak ya pegel ta atine ibu. Lho bae diutang. Eh diutang padake tuang kredit apa piye bapakmu kok ya. Lho enggak dikai bondo Bu, bae dagangan opo-opo nek bati dikekno ibu maneh ngono Bu. Lho bondo apa bapakmu kuwi? Mau ngentek-ngentekne barang omah wae kok Nduk, Nduk. Wis sembuh aku nek suwe-suwe ngrasakno bapakmu arep gantung ae aku. Aja Bu. Aja Bu. Aku nek ndelok bapak iso ajane melas. Aku nek tak pandeng-pandeng bapak tak koyo fotone. Ah ana iku. Eh. Bapakmu. Masa serius. Kira-kira biyen ki tunggal wadah ngono kok. Tapi lo jauh buah jauh kegeran aja. Buah aku kalau isi nambah tonggo. Eh, bapakmu nak mulai tak jaga nih, Nduk. Tapi ya terlalu bapak. Aku masuk bayar sekolah aku. Jadi kayak ya aku lo isin. Masuk gak malah ulangan aku. Lah ya, ngono kuwi. Jenenge wong tuwek sing piye coba. Jenenge gak lirwa karo kewajibane. Wong duwe anak wis sekolah, wis gede. Lah kok kaya ngono kuwi malah orang ngurusi anake. Malah senenge dhewe, nuruti karepe dhewe. Ngono kuwi wong tuwa piye to coba. Ini kita nanti Bu, sopo nanti ini. Ah sopo yang nginteng. Nah kalau aku budak sekolah Bu ya. Budak Nduk. Semuanya mana ini bayarnya? Heh? Semuanya mana ini bayarnya? Ya wes, semuanya nono. Sok bapakmu lewis di gaji tak kan ini. Wah. Bapak itu dorong gajah aja sih. Wong bapakmu kenapa ro dhewe ngono kok. Aku iki biyen apa ora kebuacut ngono. Tenan kok nduk, aku sesuk nyang bapakmu wedi nduk. Apa aku wedi? Lah piye to tamat-tamat norak kaya tengkorak hidup. Bu, bapakku terlalu begadang terus kok. Lah ya kuwi, pemeraling wirayate no. Wis tenang. Ibu aku budal, Bapak wis gak sanggup gak apa-apa, pokoke mbayare Bu ya sampe lo Bapak. Sing ati-ati ya. Ya Bu. Wis anak budal, bojo ra ning omah, iki jane kuburan po omah ngene. Suwepine ra jamak. Tengkorak dateng. Ih, wedi. Tak sampluk wedi. Nyapa? Nyapa kok? Nang apa dhewe? Nyapa kok nyang apa? Wong kok nyangap. Nang apa dhewe? Perawero wis ket mau nyangap blak-balik kok. Lah kok aku kok nyangap? Pak, apa? Ping mibul saiki sudah ta? Heh? Sudah. Ya wis sudah kowe kok. Nyang apa ki apa iki lho cara Surabaya ki lah la apa sih ngono ora kowe ki lho kok kluyuran enek luwe mbok kono mangane mbong kono heh wis to omongmu kok sengak ah sengak meneh lah coba nek aku kok kono mangane mbong contonono piye carane le mangan kitono krikil-krikil nyange mbong aspalan lho kok kok sik to kowe iki tanggung jawab sapa to lah ya tanggung jawabmu to lah ya sing ngomandi ki wong lanang apa wong wedok ya wong lanang sine lah iya wong lanang teko ki adate nek apa pangan cepak-cepak mesti pawedang mesti to cepak sego mesti to iki lho cepane apa cengkal lawang iki lho Yo keng gebuk kowe kuwi. Mulane ngerti yo. Nek wong wedok iki kaya ngene iki, mbok ngrumangsani. Kowe iki jane salah apa ora ngono lho. Wong wedok diapake. Yo mbok diapak-apakne yo manut tok e. Lah yo wis. Lah iya. Ye. Aja pringisan yo. Pak, aku ora pringisan aku ya. Wis ayu aku yo. Jadi aku iki mbok arani ngerayu to, Pak. Cekote waduh dadal. Wah, kowe mentas manula kok piye kuwi? Iki ana tak kandhani ya, mbraini bojo, ning sing dibraini ra ngerti. Kowe sampean kuwi ora kerasan nyang omah, kluyar-kluyur. Jane aku mbok anggap apa mbah ureksa omah kene napa piye? Lho, kurang kepenak apa dadi bojoku. Heh, penak piye? Omahe gedhong. Heh, adus kare adus. Turu karek turu, terus kowe ora nyewa. Dadi aku dadi bojone arep mbok tarik sewa omah, mangan kon bayar dhewe ngono. Pinter. Sampeyan nyewa piro iki? Ngono, Pak. Kok pinter Pak sampean, Pak? Wis suwe. Wis aja cengingisan, aku nek ngene iki aku mangkel kok karo sampean kuwi. Wis masak apa, Dok? Masak. Mas Rawoh ki. Yo, sajak babi mana ngono. Mas apa? Mas apa sing rawuh? Mas Wiro. Aku saiki ngono aras-arasen masakne sampean kok, Pak. Seneng aku. Apa senengmu? Lah apa? Ya engko apa? Wong wedok gak ngerti seneng karo lanang. Kuwi dadi bojoku kurang taun. Anakmu ku umure pira? Ya wis suwe. Nek sampean iki megel ne mlane aku saiki ora masak. Ya, percuma masakne. Mas ngerti pegel dipijeti. Ya. Mbok kira sing pegel iki awakku terus mbok pijeti ngono. Terus apamu? Apamu? Wong ngene kok ora ngerti, sing pegel kuwi atiku. Oh, atimu. Wah. Ati ngaku. Aku cinta padamu. Apa iya kakanda? Iya. Sampeyan ki tenang Pak. Nggih. Sampeyan sak jane kok nyapa to Pak? Kok duwe do banget. Monggo sampeyan biyen jek manten anyar karo aku iki kok sayang banget karo aku. Tiba Siti ae aku mbok tulungi. sing endi sing lara bareng saiki? Hah? Dimasak nopo pekakan cerewet? Kakak ngomong saiki sampean ngono. Masak dek wingi belanjani 1000. Njaluk iwak petik, njaluk iwak endhog. Bandane sapa digawe? Sese tak masak nang aspal sampean, Pak. Eh? Tenan. Aku kok masak ke aspal? Iya. Terus dicampur krikil kae. Heeh. Kowe sing mangan, ya. Ya ben melonyo kuwi lambemu kuwi. Wong wedok sedina diblonco 1000 kok kurang kuwi. Terus njaluk blonco piro? Ya nek blonco 1000 ki ya. Aku masak uang kandak aja saya itu. Lah dadi ekonomi harus dijaga. Jangan pemborosan. Oh, aku ngerti. Saiki umume ngecakne pola hidup sederhana. Hah, tahu. Iya, lah ning sampean tak masakne tahu tempe kok ora doyan, ha? Asale. Asale saka saka jele asale. Tur murah regane. Ngeto. Pokok bisa cukup bendinane. Yo. Tahu, tahu tempe. Iya. Ya anakmu nek iki. Mau bocah merengguk tak kandani. Ngapa? Ngapa? Mbok seneni. Mbok seneni, mbok seneni. Ya wong tuwa sing ora nyebut ki ya sampean kuwi. Mbok bayar. Mbok bayar apa? Aku nyambet gawe apa? Kenapa kok? Bayar sekolah. Ya enteni kowe to? Lha aku kok entengnya apa? Lho. Ya enteni belanjamu, jane ngono aku wis blenger kok tak karo sampean kuwi. Tenan. Ngene lho, Nduk. Utang sik. Utang? Utang yang endi, Pak? Bayar sekolah kok ngutang terus yang belanger sing utang ira to nyaur kok. Kuwi urusanmu lho, kuwi anakmu lho. Urusanmu? Anakmu kuwi. Anakku tok. Anak kuwi anake sapa wae, Jali? Anakmu kuwi. Ora iso kursi. Ora iso. Aku rasa mangak kok. Anakmu kuwi. Urusane dhewe. Mbah, mbah. Wis aku wis ora seneng aku karo kowe. Apa? Panggep apa aku? Panggep wong lanang nyicengan ya aku. Ora seneng, terserah, Pak. Loh, apa boleh buat? Tresno ge. Tutukno karepmu. Cek lega dodo mentokmu iku. Mosok rek kanthi rasa lan risi. Rasa iku iso ngrasakno pait gedhi asin legi. Risi kuwi isine biyen-biyen saiki-saiki. Ngerti kon, aku iki wong seni biyen iki. Wong sing ngendangi ya kon. Tapi mbok ana garis pemisahe. Antara sisi positif ambek negatif. Ngerti ya? Aku saiki dadi luwak. Aku saiki dadi lurah. Ngerti ta wong sing milih ya kon. Lah gamelan iki gamelanku, ngerti ya? Apa sih sebabnya ngono pendopo tak kei gamelan? Kanggo latihan langen beksan. Ngerti ya? Latihan-latihan, lha apa aku metu tabui? Hah? Wah, repot barek kono iku. Iya kok gendinge mang nyenengno ati. Wong gendhing legrek kon gawe. Iku apa dan rusak aku sih. Gendhing asrokoro barang Dataran Baru seneng, Samira seneng aku iki. Jawa Timuran seneng. Asrokoro wis. Kasana oh, potongane koyo omplung. Sabun asrokoro ngono pantes ya sing besa ya. Sontolowo pantes. Perlu potongan Sontolowo. Sontolowo kuwi gak ngadeg, gak lungku. Mayak mayuk. Masih duwe akeh mangan warkes ngono potongane. Wah, wis repot kon katakno. Aku ngono lurah rek. Udah di lurah lu abot yo enten. Iya ta? Abote ngatur penduduk. Entene ning ndelok ganjaran ngerti ya. Ngono lho. Sopo nyatek ae ngono. Penduduk sithik repot jane iki. Gak diomong yo apa? Diomong iku kaya ngene iki pamong gak sing mecungul karo pisan ngene. Karuan nek diracik. Cangi. Taplak. Dik cari ngono wakile lurah. Cari ngono minangka bojone lurah. Satu misal upama lurah koperasi nang India. Koperasi nang kene Bapak Cemet. Pak Camat. Ya cari Cemat iki. Ngono. Cari budal liyane karo srene blas. Kayak bayan liyane lah kepetengan barang karo rene. Karep iki yo pekarepe yo apa yo. Loh, kok ndekem ae. Anggrem, Dik. Ndekem ya, Dik. Mau ditakoni kok. Lah nggih kok enten omah. Lho, nggih, koperasi niku wae cari kula kalian mriko. Lah nggih kok mboten apa? Cari koperasi. Sampeyan wakil ajeng. Nggih, lah perlu niku ngurus sinten apa? Ngurus. Yen apa? Ngurus apa? Ngurus anakmu. Kok ditakoni kok mau. Ngurus desa niku lho. Kula pengenane mriki kok tutupan mawon lawang sampeyan. Lho, kula pergi. Pergi. Nggih, aku lho. Sapa iki? Biasa nek keliling desa niku lho. Oh, keliling desa. Nggih lho. Kata mboten nonton kula. Lho, timbangane nganggur ngoten lho. Oh, ngelilingi desa tan ngelilingi rondo. Ngomong sampean prikik ngomong sampean niku. Lah nggih biasa kula sing keliling kok sampean. Lho, napa kok masih kula? Sampeyan kok curiga? Ya mboten angsal. Oh, pejan-jan. Sapa pundi pinginane? Ya. Omong-omong kaya wong tandes kulian. Sepundi. Model-model omong bayan iki. Wah, dulu kan ini kudu kalah sudah kan. Pundi sampeyan? Nggih. Kalau mulai kok bener roto. Karena kula ngeten, Jan. Tumbas taruhan kali Pak Slamet. Gawe utuh palsu Pak Roto. Ya, Jan. Arisan iki. Sak minggu untuk kula, minggu kali Pak Slamet. Lho, wis sampeyan tumbas utuh palsu enten luwene kaya Sontolowo. Kata lawan ngawas sih. Cili-cili, kecilian. Enggak. Lu kesa, kita anu. Siapa lagi? Jambang nyakitku lo. Siorip adik sampean? Lu. Siorip. Siorip. Sama ini ku. Siorip. Dulu ku lak kali aja lu. Dulu kali? Enggak. Anak kata? Enggak. Sampean barpe? Enggak, ku lo basman barpe. Terus yang nomor loro? Bas koro. Nomor telu? Bas gitar. Sampai niku ngomong bengar karuan ya sih. Lah nggih wong kula niki takut. Mboten ngoten dhewe-dhewe sak ning ngomong rumah tangga dhewe. Sing nomor loro tepung ndi? Lho niku nak cipta ya sih. Arek ku nyatek arek. Wah urae. Ya ngene iki nek lurah-lurah seni ya ngene iki. Yo bekas e lodrok ah. Biyen lodrok kate lurah. Lah niku sing nabuhi ngoten. Kula arek ngoten wani kali kula arek. Wani nyonyah-nyonyoh ya ngoten iki. Pancene dewa seni iku nduwe turunan. Nggih. Mulane sampeyan dadi seni niku biyen Pak Cip dadi seni. Nggih. Mboten kita sampeyan termasuk dewa seni. Nggih, to. Bapak kula niku biyen dalang. Lah, malam Senin prei. Ngoten lho. Kok opo bakar karuan. Lah kula niki takon bener-bener. Niku ngeten lho, Dik, kula niku nyambut gawe. Sing nomor loro menyang nyambut apa, Dik? Enten jene anu, lawang. Pundi? Lawang. Oh, pegawai sampai lawang? Oh, lah apa? Lawang? Nyambut jaya itu sumber lawang itu kalau sumber. Oh, lawang? Ini lawang. Ini lawang? Nggak. Nyambut jaya apa? Ini rumah sakit jiwa. Nyambut jaya. Tadi apa? Mandor ini kok. Mandor ini apa? Wong gendeng. Sama itu ngelengkel bawang. Duh, lagi lah mandor wong gendeng. Adik kula nyambut jaya rumah sakit jiwa. Tadi mandor ngurusi wong gendeng. Nggak lah enak sampai aduin dulu. Tadi mandor wong gendeng. Nggak. Besok-besok benih cacaknya gendeng. Lah apa? ngawur. Mriko lak mboten bayar. Kok sampeyan ngomong ngawur mawon. Lah napa kula gendeng? Sing nomor kali. Sing nomor telu. Sing nomor telu di pelatih. Waduh, di pelatih sik men. Pelatih napa? Mati kiri. Nah, salah paham, salah paham lan. Salah paham, salah paham mesti. Pelatih niki sangkaken pelatihne napa olahraga ta? Oh, pelatih baris. Mboten pelatih kiri. Kan enten kiri edan ta men. Anjing lacak nih kok. Oh, kiri herder. Lah, adik kula sing nglatih. Nek nglatih kiri herder niku pun kiri herder. Tunggang kirine rung niku. Eta niku. Apa kurang ajar hari kok. Loh, nggih. Aku kiri bedok niku. Bedok kok pesek. Nggih, pesek tapi mekrok. Abang-abang. Papak ta yo mekrok. Yan, menisuk lereng doyan. Temen tak kaya kepayan liarnya is. Loh, pancanya pamong ini pada seni ini ngeten itu. Lurai seni, pamongnya seni. Nah, ini buatan ngeten lah, buatan yang seni. Nah, penduduknya wong seni. Nah, rusak sak desa. Kok sama ibu ngawur mawur. Ini apa kabarnya tikus-tikus nih? Napa nih? Dioperasi apa dipangan urip-uripan. Saya tersawan ini penduduk lah kata. Upyek-upyek tikus. Nih, tadi ngeten ya. Ini ngeten sih laporan kali kulo lah. Kulo sampai akan kali sampai. Oh, iya, iya, iya. Sebab nopo sampean pamong, kula pamong. Istilah pamong kudu ngomong penduduk. Nah. Biyen pangreh praja. Iso ngreh iso merentak tapi pamonge mengkerik. Lah niki mboten. Sampeyan kok ngerti? Lho nggih. Sakno gendeng ben nggih. Mboten ngoten sakniki pamong memberi contoh kepada bawahan. Kita harus turba, turun ke bawah. Wah. Istilah lha ngoten lah. Maju sampean. Oh nggih, mudha ketemu seumur lah. Nggih. Nggih, lha niki penduduk niki laporan tikus kudu diberantas. Nggih. Lha niki mbatasi tikus iki kangge nopo? Napa nganggo obor, napa nganggo jepretan. Katane ngeten mawon. Napa diwedeni kali sampean supaya wedi. Ngoten lho, niki wong tekus sak wedeni. Wah ngawur mawon. Niki musyawaran. Nggih, musyawaran kebacut sampeyan kula napa kula medeni tekus niku. Lho nggih mboten medeni ngoten nggih kare obor niku lak wedi ya. Tekus lak bolongane tekus. Ha, ngeleng. Pokok sampeyan keliling enten bolongan sampeyan buntu. Enten bolongan sampeyan buntu ngoten. Tapi ngeten nek bolongane tekus niku nggih. Nggih. Niku mboten ero nek ngene mboten bolongane yuyu. Nggih bolongane kodok. Nggih. Niku sampeyan kudu mlopori. Nek enten leleng nggih, sampeyan sumpet kali rung. Niku gondone tekus kali kodok niku dhewe-dhewe. Dadi Nek seneng. Tapi kok kaya contoh nggih. Nggih. Enten bolongan kok mengkurep. Ah mengkurep. Irung lolbuan. Kalek contoh kau terpai, ada bolongan kau berkurap, itu kau lupa akan. Kamu di saya ni, waktu, wes, kalau itu guntak ya pokoknya ini. Tapi ni gua abang ngau tenang. Lang buat ngau tenang kalau ni laporan dah. Nopo, isanya berantas tikus-tikus yang mangani pari, mangani tali. Tidak tenang penduduk kata, kena grofio. Ngau tenang mau sakem gen. Grofio, lek bomai lu rasa tikus. Lo, boten jadi operasi. Galeng-galengan ni ku. Enten hari sekolah. Lo, hari sekolah. Satu sekolah begini. Jangan tak takon yang, tak takon yang. Pamong ni. Lah, kan? Loh nggih. Monggo nak, monggo. Loh, sapa Mas? Oh. Wong tua. Sing mendaya wong tua. Oh, duwe no nggih. Wong loro, padahal. Saya takon yen. Yogane, Pak. Heh? Yogane. Sing ngatek atur takone arek. Lah wong. Monggo, saya lebet. Saya takon yen. Loh, mon iki mriku gane anu. Gane sinten iki? Gane lurah iki. Oh. Mriku sebelah lurah. Nggih, nggih, mengantuk sebelah ini. Nek monggo jajar lurah ini mboten oleh nggih. Oh, mboten. Apa kira-kira desa ngoten mriku? Lho, mboten lurah mboten kenean. Apa nggih to? Lho, nggih. Anu nyatekan. Mboten nyatekan ngoten niki. Ngambus. Bayan Jan. Iki penduduk teko Madiun ya iki. Desa wong kene ngomong lah piye-piye ya monggo. Mboten napa-napa. Lah iya. Nggih penduduk. Lah penduduk. Monggo mriki. Mpun ngado-ngado mboten napa-napa mboten nyokot niki. Kula wedi jane. Oh, mboten. Mboten napa nggih? Wong irung mandur den. Lah nggih, irung kok mboten lumrah nggih niku. Eh napa? Ngajen si muri kurang ajar teko kondan. Jane ngono ya arek iki ya pendudukku. Jane sopan santun. Jane mboten ngeru ya. Gak ngeru. Oh, tapi lambemu koyo ngomel kono iki. Apa ya jane? Tak kenal, tak kenal. Perlu nak? Biasane nakoni ngoten petuntung ngoten. Mboten, mboten. Kita perlu nak meniki damel. Niki sing ten iki. Oh, niki niki anak saya. Oh, juga niki. Nggih. Aduh ayo. Tapi siji, ibuke kuning iki kok coklat iki. Anak. Kata manis. Manis ya ya ya. Tapi irunge biasa. Iya, lagi irung tak jane. Sampeyan iki tenarane. Kula. Kula anu, Mbok. Mbok Santolo. Aku pun adik Mbok ngusik nang dulu Mbok. Ibu. Ibu. Oh, Ibu. Nggih. Iki Santolo. Nggih, kula niki bojone Santolo. Oh, lah Santol Codot. Santol Codot niku lak adike. Oh, adike. Nggih, nggih. Tunggal Santol Kalong bareng. Iya, iya, iya. Mboten kok njur kaya ngono lho. Lah niki yo gane nek sinten arane? Nduk Kandang. Anu Tini. Oh, Tini. Nggih. Lah enten gambare napa? Kula ngetetaken ibu. Oh, ngetetaken. Nggih. Oh, wedhus sekolah kok ngetetaken terus sampeyan. Lho nggih sekolah lah niki do ngenten perlune ngetutne lah pun pantes ambune to. Nggih nggih nggih kuwatir ilang. Nek surat ta? Kok nek surat. Nggih ajeng pindah ta napa? Di sik kreso ta. Nggih nek njaluk surat, bae sambang. Sampeyan niku kudu susu. Nggih ya sing dadi lurah sampeyan aku lho. Genahe genahe. Kulo niki ngelingaken. Ngelingaken sampeyan kok mencici kali kulo. Dadi mana sampeyan direngaken tamune. Lah nggih nggih. Nduk, ayo mulai nduk. Lah iki lurah arep bayang nang kelengkelan terus ya. Nggih, wong. Niki latihan drama kok. Eh, ajeng main napa ngoten? Nggih, 17 Agustus. Tomot. Nggih, tomot. Sae, sae, sae. Oh. Niki ngene apa niki? Nggih. Kula niki teko mriki ngoten ajeng lapor. Oh. Lapor. Tadi cekak cingrange. Cingrange. Cekak nyincinge. Cekak cukup sama nyiga dan ini kempot. Repot. Lapor aku lapor. Lapor apa? Repot. Kula niki pun anu ngoten lho dipisah kali bojo kula. Oh, geger kali bojone. Sampai tulis lah, tulis napa nih? Sampai. Sampai dipisah nggih kali. Yan yan. Napa? Yan, sampai tulis. Mboten ngoten lurae kula ta sampeyan iki. Di sampe ya? Wong sampe niku kebaran, sampe nulis mriku lho. Lho kula sing nulis sampe kula sing nakoni lak pegel. Sing kula takonane sadana. Mboten. Mboten mesen tiket. Mboten mesen. Didol. Bayan rek, bayan ya apa rek. Masih ada mesin tiket bisa ngetik lho nak. Mboten, mboten saged ngetikin kula sing ngetik. Saiki kan ditulis dhisik. Mungkin dhisik. Nggih, sementara. Tulisen, tulisen. Ora iso nduk nek ngetik surat iki ra iso nek ngetik geger pinter. Nggih. Anu sampean iki ngedi surat ta? Mboten, kula niki ajeng balik mriki. Sampeyan napa lali Pak Lurah? Lho, nggih sampeyan termasuk wong lungguh asale dhewe niku. Wong lungguh. Wong penduduk atane. Penduduk ya lungguh. Nggih. Penduduk kula. Penduduk sampean. Nggih. Lah kula niki sak rene pun mboten disenengi kali bojo kula. Lah kula sak niki balik mriki melih. Oh, mboten dadi ngoten ta. Nggih, bojo kula niki sak niki pun mboten bener. Oh, nggih, mboten dadi. Padahal foto e kobong. Adik nggih menawa mriki mawon pun, putra putra pun boten dadi nggih boten boten apa. Nggih, mantuk kesagen kula nggih kena. Wah, asal mah. Lha sampean bapak. Ah, bagus, bagus. Bayar yo, apa bayar. Wah, opo ya? Iya ta, Nduk, sak ngecek kan, Nduk. Tergenana di sini. Kula niki ngecek niku sampean nak kula tulung ah. Wis bareng sebentar bareng enten omahe. Nggih, omahe lurah sampean nggoni. Mungkin lurah gampang. Pulau Bambung, mana begini? Apa? Pulau Bambung, mana begini? Lacam mana nak lak lurus sirah? Lama kita tolong penduduk, betul. Lama sih balung benda ni, kita tinggal ni je. Kamu ni kaya no, pasti mau main lurus. Bayar ini boleh ni, bayar ini. Langgeng kalau ni lak tolong sekali penduduk. Tolong ya tolong. Oh enten. Cuma sama ni laporan, empun langsung kita besok sedikit maling. Enten sesundi angsel. Dua asal mawon. Ningnya tengge. Masalah penduduk ni. Ibu Eti ni. Nek bener-bener sampai ni ku geger. Bu nanti golek oma. Sementara sampai wangsul mawon dibenerakan. Ngoten lho. Pun sampai geger-geger. Nggih. Diatur jalan usaha larang. Oh, pun sampai nggih gagah, gedhe tukur nggih lemu. Pun sampai nggih mboten pesok. Niku kok jalan niku ngenyek kali bojo kula. Lho napa? Wale. Kok bojo kula mboten disenengi daging kok jare lemu. Lho niku. Bojo sampean niku ben nak dulure majid ta niku. Oh, sampean niku mboten sae, atik ngoten mboten sae, mun anak-anak. Mboten ngoten, kula niki jenenge wong wedok, ampun isin ngoten kula nek balik mriko kok. Ya aja isin-isin to, Nduk. Wong perkara ngono kok isin. Saget ta, Pak Lurah? Saget ta. Apa ne? Saget ta, sampe terus saget. Ya iku mang tak isane. Wong kula wis sing anake mun saget kabeh. Ane ngono. Kono bergudul nang guguk mangkota waton njur guguk karmu dhewe. Nggih, sak niki kula trima dadi penduduk mriki malih, nggih. Pak Serate sing dhisik mriki. Dhisik mriki kok nggih. Ala kira, gawon ra surat kira. Bawa surat iki, Rat. Jan, kon lek rene marian ku. Dadak aku sentak-sentak lho ya apa Jan? Lah mosok kula sing nrimo sih lak sampe. Iya, tak terima engko. Simpen nang ngene buku kono kanggo laporan nang ngono. Pun di bukune. Heh? Pun di buku. Bukune. Bukune pun. Wong kene simak ngomong tok kanggo doae. Padha lu gak ora. Lho duwe nek ucap nake buku tak nekone iku. Nggih. Nggih, pripun kula sakniki pun ngancal ta, kula tak wangsul nggih nek ngono. Nggih. Nggih, nggih, monggo-monggo. Enggak ada sangu ah. Lho, sampean sangu niku pripun? Enten, sampean mboten ada ta? Mboten ada, sangu ada. Ora, kok bali nang aku ngono. Sampe nak lurah ta? Kok mental nang aku sih? Lah mosok bayan nyangoni sampeyan gak pantes kondisi kersa mbek lurah. Sing kula mbok sangu dhewe sih. Alah mboten kata-kata. Pinten sama mawon. Sak juta. Oh nggih, ra sak juta. Arek kok tetep pak omong ereng. Nggih. Yes. Mau cepat, mau terlambat. Oh, cuci aje ni kok. Jangan merongkang. Lah, gini, monggo. Oh, main lagi ni, eteng-eteng ni ni. Pada hehe. Nanti ni eteng-eteng. Irangan ngarai ni eteng-eteng. Monggo. Monggo. Nah, salah le. Apa? Itu si Tony dipisah kat rondo. Nanti rondo ngarai Oma. Tepat le. Bayan bari aku lah boleh eteng-etengan pekoro bertuai. Lah, gini mau takon. Oh, takon. Iki ya napa ra? Urusan tekos iki ya. Balak-balik tekos. Lho sakniki ngeten. Iki lak pamuk napa kula niki tamu kali sampean lurahe. Penduduk pun laporan. Sakniki modho turun tangan. Sakniki penduduk ya napa kebijakan anak niku. Monggo dioperasi digropok bebarengan. Ha nggih, monggo. Monggo. Aku ki ditinggal bojoku bodol sak anake. Nak rambut bodol kena sikil bareng bojo karo anak. Bodol kene terkatung-katung. Weh, ning yo kok tegel-tegele ninggal wong lanang. Aku golek bojo sing potongane koyo bojoku angel. Mergo bojoku potongane pesagi. Nah aku ki ora ayune sing tak miliki. Lek karo lanang gati. Maju mundur mesem. Mergo pancen pancen lho takut aku. Maju mundur mesem. Saking supaya dam tak tersenani. Bareng tak tamat-tamatno ki ora perkara mesem. Pancen lambene cupet. Hai iki kepenake aku tak mlaku-mlaku Apa? Lho. Tak, aku rene temene. Yo, dhewe ta? Wah, karo wong loro lagi. Waduh, adoe lho. Waduh. Ya iki. Gila, iki ya iki. Iki lho, tak kandhane nggih, sampean nek madosi dulur sampean, terus wae iso ndelowo. Ngene iki prejengane wong. Lho. Lah, kata kok prejeng-prejeng iki lho. Anu, ana tamu. Iki Iman Sutinine ngono lho. Oh, Iman Sutinine. Nah, lha iki dudu karo Suryan, Pak Suryan. Iya. Iki dudu karo Rukun. Iya, ya aku ki Rukun karo marang tuamu. Ngawur ae. Lho kok merep tak rogo. Iya, Pakce. Iki ana tamu golek sampeyan. Oh, aku dadi golek A. Loh, dadi perlu golek sampeyan ngomong. Iki nek ngomong nyerekal terus iki. Wong iki calon ning ganteng biyen iki lambene. Loh, pipine pacak. Ki ora calone. Mboten pipine kok pacak dekok. Ora pacak. Napa? Ki kempot. Iki kakean turu miring lho. Ora. Kakean taun. Tuwa. Ana iki ngeten. Ya lek sampeyan di Sumerep takon kali kula. Ngene iki Santolowo paling ngene iki paman sampeyan. Oh, iki ta. Sing sampeyan critakaken wae lak masalah golek paman sampeyan ta. Heeh. Pun kula tinggal. Ya kula matur sembah nuwun karo kowe lho. Lho kula sing matur suwun. dicoke metuk ke karaku ngono. Iki kok kepasen obor aku iki. Lho, sing dhisik kuwi kan kecil. Kok penting apa percu apa piye? Iki mang golek jare pamane ku jenenge Santolawo. Ato-ato golek pamane tak dudukno rene. Ya iya bener lah. Wis bener men takoni dhewe ya. Iya iya. Aku tak nyuwun pamit ya. Ya kok kesusu. Lho, aku salah. Tak ngombe sik. Ngombe apa? Lah apa kok seneng kamu? Lek ana ya susu. Aku gak ngombe kok. Iya, jadi sekian ni opo. Iya, iya. Ya, wis lah, wis mulia lah, mulia. Iya, iya. Balik saya gini. Okay, lu. Nego tengah kemarin. Okay, campuran jarang. Oh, lek ngombe mesti rono jangan. Jawa. Ngopo apa kau nu? Saya tak tinggal. Iya, iya. Pun ten, pulau langsung ten. Iya, iya, iya. Lu. Saya sih kau sih jantan sawah. Lu. Kau kulo niki wong maten sawah boten. Niki kau lah mantun lampam-lampam duki wono kerami. Eh? Enak, nak. Nak omong dicocok sik. Napa? Wana krama ya wana krama, kok wana krami iki lho. Lah, desa ki ra kena dibasakke. Oh, mboten kenging nggih. Ora kena. Nggih, mpun mboten kenging nggih, mpun nggon mpun. Sekolahmu kok mecicil-mecicil. Bapakku ora mecicil, pancen mendelik. Niku ora Kartola kanca kula. Wis seru, wis seru. Lah omong-omong kali kula. Tak tangkring aku seru Kartola. Nggih. Kok kandha kon? Lah, mau omong-omong kali kula. Lah ceritane ya. Bapak niku terus tasik bola kali sampean. Famili nggih. Iya, Nak. Sampeyan lak Santolawo? Iya. Lah bapak kula jenenge Santoloyo. Wis sik urip. Lho, pun keseper. Ya kok keseper piye tegese sik. Nggih. Tasik urip. Lho anake. Kula anake niku lho sing capari niku. Lho, dulurku ki lanang e. Lho, nggih. Kok anak-anak kowe. Lho, ngeten lho. Wah, piye sik lho. Eta lho man. Nggih. Dulur sampean lanang lho. Lanang nggih. Heeh. Nggih bojone wedok. Wedok niku mak kula. Oh, wis anak makmu. Eh, padane wedhus ae. Sing lairaken. Oh iya, iki yen enak kabare piye nak? Nggih. Lah bapak niku mboten tau sambang telik ngriki. Pancet bapakku sombong. Nah, berarti kebedotan kolor ta niku. Kok kolor ki to? Oh, kebedotan seduluran. Jenenge kepaten opo. Lah niku kula untung kepethuk tolo niku didoaken Pak Santolawo lho becik pamiliku. Mriki ngriyan niki. Iya. Kula kemlaratan Renio nak. Mumpung bapak soge. Renio. Aku mosen ya. Nggih nggih. Lalu opo-opo? Lacono sing njaluk sandang karo pangan. Lho niku mboten semboyan niku. Cuma kula niki mboten golek kebutuhan. Iya iya. Kok sing dipangan sandang niku mun cukup dhewe ya. Cuma kanggo pentingane mboten nenten. Eh? Sing kanggo pentingane mboten nenten. Oh, sing pentingane kae. Nggih. Lho, kanggo Man. Heeh. Bebek nemu ndi? Oh, sok cukup anus mati, mati. Lho, mati. Mati, mati kunduran. Kunduran apa? Eh, kunduran apa? Kunduran prauto. Mati ta. Waduh sakit nggih. Aku ora mesake kok ping sakit. Wolane tinggal mati bojo ya golek meneh. Sampeyan niki mboten gadah jiwa sosial nek ngoten nang. Bab. Lah bebek mati kok mboten sakit. Aku kok melu mati. Lho mboten. Nggih melok bolo sungkawa. Lho gak kurang-kurang nggih. Nanti kurung ngene awak kok golek sungkawa kok. Gak ketonton aku ku. Nggih. Ngenes nggih. Iya nggih. Benjing-benjing mana mati sampeyan kula mriki. Aja. Tak usah, tak cari ni nak, tak usah. Ngerti lho man? Iya. Lah ini kula niki bapak mesti tahu mriki. Senten malih kula kesambatan mboten sampean. Aku lho. Nggih. Pamane kowe gak di bapak, aku bapakmu. Ha, mboten gadah mak. Aku makmu. Oh. Oh, iya, kuwi pamane ngono. Nggih, nggih, nggih. Yo. Niki kula kepethuk arek wedok ayu, man. Arep apa ke? Lho, dhawane nate nek napa sing kula pun dewasa. Oh, kowe gedhe. Nggih. Wis duwe rasa seneng karo kawadon. Nah. Wis nyam gawe. Mpun, benjing. Mpun, si arung benjing kok ntar golek bojo. Masih padol. Nambut gawe sik lagi golek bojo. Lah gunane napa enggak ada paman Santolo? Iya. Nah, nggih bener. Yang pun mampu. Aku patetno le ya. Nggih. Ki tombok ya. Nggih. Nek tasik main mawon ta? Sik nemen aku. Nggih, nemen. Tasik melawak. Ora. Saiki leren aku kan aku senian lho. Nggih. Wis leren aku. Monggo arek wedok niku ditingali. Lho. Opo mau gelap juga aku nak ditonton lho, lagi ditinggal saya nopo awon jadi aku nandak ke pecah wajah lagi lho, ayu ini ayu, ayu rupanya ini gudin ini ayu, nak buatan? Oh iya nak, misalnya nonton ya udah di bujomu ngerti ke budinya api apa elek lho, lagi ini aku nanti pendapat sampean-sampean itu gak ngeri kok nak budi lah nanti ini lho, kayak gini Niku lak budine setya niku. Lah iya usaha kene iki. Wah. Niku dadi lurah, mun dadi lurah. Lah iya mulo kuwi tak kandhani. Wis lanang kene ngono. Engko kuwi lali. Aja golek budi lho. Mboten, mboten. Ya, budine niku aten-atene lho. Wah, ati-atine. Kadang-kadang wong wedok niku ayo rupane ngayoni budine wong lanang. Kese ora tulus ing tekan bate. Nah, masalahe lek pokoke aten-atene apik kali tiyang jaler. Kuwi bener kok karo aku lho. Nggih. Wah, wong wadone aku ayu-ayu. Elek-elek waten diambekan, wis wis apik. Apik. Lho nggih kawin niku diambekan sing kuwi. Nggih. Lah sampeyan ajeng kula jaluki kring-kring sak tetes. Hah? Ajeng kula jaluki kring-kring sak tetes. Saiki wis tetes. Lah sing katanya begawe aku iki. Man pun guyon apa, Man? Guyon iki kok ngrelek. Ngene iki lho. Iki kok dijaluk. Ndarai raket gampang utangane ya. Iya, iya. Wis sing pancen ke dalam utama sih kuwi. Nggih. Monggo ditinggal iki, Man. Ayo. Wis seneng-seneng ta? Nggih, griyane. Tapi aku ki kok sak nglamar kok ngono. Lah, tegese. Oh, kok nglamarke. Nggih. Jenenge? Astuti. Astuti. Griyane ngriki lho. Oh, sak pan pabrik gas. Alah, sekitar donya. Oh, iya ya. Oh, sekitar donya. Wis. Wis anu. Wis suwe. Lah dadi wong suwe. Lho, mpun. Heh? Mpun. Iki lho. Kale. Loro. Nggih. Nang ora ikan ya. Monggo, monggo. Ayo, ayo, ayo. Monggo, ayo. Kau rasa mikir bapakmu, bapakmu sing minggat ya, sing minggat. Saiki wis nyang omah karo ibu, sing tentrem atimu ya, Nduk ya. Enak nandur-nandur Bu nek kene, Bu. Nandur apa? Nandur sembarang, Bu. Ya sembarang ya, senengane cah wedok kaya kowe ya nandur kembang-kembang. Ya sak karepmu to, Nduk, matane kabeh mau kena nggo hiburan. Sing kena gawe janganan dino lho, Bu, kembang kaya apa? Janganan. Kembang keindahan tok lah. Iya, janganan-janganan apa, Nduk, senengamu, Nduk. Ya biasa ae Bu lembayung. Ya bayem. Heeh, iki gisi nduk, gisine sing akeh nduk. Heeh. Kono bapakmu kae bendina diluampek lembayung ae. Enak ae jenenge. Enak dadi klinci. Aku nek mikir bapakmu ngono jane piye ngono. Tak usah Bu iku nostalgia. Aku jane cintaku 100% nduk karo bapakmu. Lah dicintai lah bapak kayak ngono ya apa Bu? Nah, lah kelas berat sebelah. Ning angel lho, Nduk. Golek gantine kaya bapakmu nangil. Semua nangil. Ora eneki sing madani. Iya, cobake kok sik ana Bu kembar. Ora kok ngono, Nduk. Senajan bapakmu iki rupane kok ngono. Ning dadi ati kok, Nduk. Kadang-kadang Bu ya. Heeh. Ayo nek eling kaapikane ku kudu bali ae. Jane, Nduk. Mulai. Mulai Bu ngono maneh, Bu. Jane kudu bali ning piye, Bu? Ya wis isin to, Nduk. Wong bapakmu wis nampik karo aku. Eh, sawangane kok wis ra payu wae. Bapak saiki kejam. Nun. Sangga. Loh. Mas. Iki nama. Lah iki omaku. Loh, iki jane. Hah? Iki jane. Oh, enggak Ibu. Endi, Bu? Lah siapa? Waduh. Tahes. Nduk. Nduk. Lah, kowe tau Bu, aku mangke petuk ngene jalan. Lho, aja jalan dik sewu aku. Aku sami dhuwit aku iso. Sopo sing jalan? Iki ibumu ya? Ibuku. Lho, mripate dilemeki toples ta. Nduk, kancamu iki kandhanono, ibuku ngono modern kok jare ngono toples iki. Iya, gak ngerti sampean iki. Nggih, punten e mawon. Wis pura kula pentek niku. Lah sampean gak rahi, kan kena ya. Mas, yes. Apa? Aja lah repot-repot ibumu ya. Hah? Aja lah repot-repot. Sopo sing repot? Ngopi ya teh. Lah nggih wedang, ya gak usah ya gak gelem wedang. Ya gak nondo. Kopi mo. Piane kopi? Wis banyu mateng. Putih ya. Dadake ngruwak tenan. Aduh, jalan ngorot wong ilang mantu beragat. Lah iya, lah kok cek nemene wong wedang ra wedang ra enak. Sampeyan teng griya mawon tapi pinten-pinten. Lah kula mboten teng griya sing teng pundi lho nak. Yo nandur-nandur Mas, sampeyan iki pengen ro pengidoan, lha iku apa ngene ringan. Endi? Ya iku. Waduh, wong buwane. Nggih sampeyan mlaku-mlaku, wis sawangane wong niku kurang supele teng griya mawon. Anak kalu waktu Mas mlaku-mlaku iku. Nggih. Kula niki pun kesetian dadi ngrasa-rasen aja mlaku-mlaku niki. Lah mangriya teng kutho ora me montor wae. Anu Mas, lho kota iku ya apa ya gak cocok aku ambek ibuku lho kota ku bising. Oh. Terlalu rame. Bledug tok ya. Hah? Bledug tok niku kota iku. Dene berarti kocok ya Mas. Enak ngene ya nek watu-watu gede-gede ngene kan. Nggih bener anak kula niki kota niku rak polusi ta. Nek desa rak mboten. Lho nggih siji gawe loro gawe. Sing ya minarak sik ya. Lho nandi? Lho endi nduk? Nandi? Tuku rokok nang Madiun ya. Aku tak ndukine ambek mbokmu. Kok dadine lho. Dek sik aku tak onde-onde. Ya aku tak kula padha korek men. Lho kok padha korek? Kula golek ning nggih teng mburi korek. Teng pundi? Teng mburi mriku. Oh ndang tau nggih. Nggih mau calon tenis dulu mawon. Lah ya calon ibu juga Astuti Ayu ini kayak ngono, dadak ibu Malayu. Waduh, enak ini diselir aja. Di mana kau? Weh, ngerempeng dewe. Aku pun tandur. Jagoan, wong-wongnya jagoan. Aku tandur jagoan malam ya. Waduh, bener ya apa man bener. Ini bakal bujumu sih. Bujumu sih. Kenapa sih takon-takon? Loh, ben weruh, aku ben weruh. Menang kau kebimbang. Enggak. Di tas mesti di. Oh, nek calone ora tuwa nang omah. Loh. Loh. Loh. Nyapa iki? Heh. Nyapa nyanyi rene? Ya apa iki? Bisa pecok iki. Iki bojoku. Sama sinten? Ya aku bojone ku wijane. Loh, terus sampean pun mati. Loh. Aku iki dipateni. Ora, sing mati iki pikirane. Ora ini karo aku ngono lho. Loh. Loh. Loh. Loh bapak. Loh. Kuwi kok tak kembali. Iya. Jadi ni sinten? Kati iki yo. Asat asuti. Sopo kok yo? Ngene lho Mas, dadane jenengku Tini. Di esine kok Kati. Tini Mas, asat asuti. Jenengku Tini Mas, kok ora sampean tali. Iki anakku. Jenenge dilali. Kok iki anakku? Anak sampean? Heeh, anak bojoku kuwi lho. Apa gimana Bapak? Saya kita apa lho Pak? Jadi harus ngetek kowe iki. Lho kok sampe sing ngeterno? Iki pernah punakan karo aku. Lho, misanan kowe. Lho lak woyong. Woyong iki to. Ya nek iso lho, teyus. Wis ora iso. Woyong. Wis iki wis aja gak apik, ora apik. Nah iki perkara apa sih? Kok sampean iso pisah-pisahan mbek bebek yo perkara aku dhewe sing kurang anu, kurang ngerti karo wedok. Iya le. Sadari aku saiki. Kalene royal tak kandhani ra tau iso bengo mah. Sampe ngalane keluargane bebek. Iya iya iya. Wis marane ono tiba-tiba ngono iku ya. Untung pernah ketunggu aku man. Wah, tadi ini wali. Wali aku mesti nak kowe. Ya, wis aku gak kajam aku tidak apa-apa. Cuma tak jaluk penok sadarane bali onang bebek. Oh iya iya iya. Iya iya. Iya dah. Iya iya iya. Ya iya tai. Ini aku ya ya ya. Ora apa kamu saya aku iki kali. Aja dulangi mana ya pesantren royal ya. Ya itu ya Pak Bu. Ya wes apa? Wes aku wong ae diabot karo pamanmu ya gelem ae. Sak kuintal aku. Dik Cinta. Dik di mana nganggur le. Wis bojo kok jangan nganggur. Kono iku iso ngomong apa ya kono macam-macam lho saya kok nganggur. Piye? Timbangane nganggur Pak Dusono bolo-bolo kok apa? Ya ini Bapak ya. Duit duit ta? Wis saya. Kon sik duit. Eh jamak Mas kendaraan gendongan ae. Yo Pak. Oh ya ya ya.